Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, disini akan saya bacakan penjelasan tambahan berkaitan dengan gerakan orang-orang murtad di setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Hasyiah As-Sawi, Sarah Jalalain, dikatakan bahwasanya ada 8 golongan, 8 kelompok yang murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu 7 kelompok di masa Abu Bakar dan 1 kelompok di masa Umar. Dan perlu diketahui bahasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sudah ada 3 kelompok orang-orang murtad. Tiga kelompok orang-orang yang murtad di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, yang pertama adalah Banu Mudlij, yang kabilah ini dipimpin oleh pimpinannya yang disebut dengan Dzulhimar, pemilik keledai. Dia disebut pemilik keledai karena dia punya keledai. Yang keledai ini adalah penasehatnya. Dia memiliki keledai yang jadi penasehatnya. Dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh keledai ini dan berhenti dari apa yang dilarang oleh si keledai. Allah alam detail caranya. Kemudian yang kedua adalah Al-Aswad Al-Ansi. Dia adalah seorang dukun yang mengaku-ngaku sebagai nabi di negeri Yaman. Kemudian dia berhasil menguasai negerinya dan mengusir bahasa kita gubernur yang nabi pasang di Yaman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat pada Mu'adz bin Jabal dan para pemimpin Yaman, dan Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang ini, Al-Aswad Al-Ansi, di tangan seorang bernama Fairus Ad-Dailami, di mana Fairus ini menyerang dia pada malam hari dan membunuhnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi pada malam dia terbunuh. Dan gembiralah kaum muslimin karenanya. Kemudian yang ketiga adalah Banu Hanifah. Itulah kelompoknya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, dia katakan dalam suratnya, sunya bumi itu separuhnya untukku dan separuhnya untukmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas suratnya dengan mengatakan, min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab, amma ba'du fa innal arda lillah yarithuha mayasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Nabi katakan sunya bumi itu milik Allah, Allah berikan kepada kekuasaan di muka bumi pada siapa saja di antara hamba-hambanya. Dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dia mati, terbunuh pada masa khilafah Abu Bakar di tangan Wahsy. Wahsy adalah budak milik seorang bernama Mut'im bin Adi yang membunuh Hamzah. Wahsy ini, dia pembunuh Hamzah. Wakana yakul, dan Wahsy ketika dia bisa membunuh Musailamah, dia mengatakan, qataltu khairan nasi fil jahiliyah wa syarran nasi fil Islam. Dikatakan aku membunuh sebaik-baik manusia di masa jahiliyah dan sejelek-jelek orang di masa Islam. Dan di sini ada keempat di masa Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah Banu Asad. Dia adalah kaumnya Talhah bin Khuwailid. Tanabba'a, dia mengaku-ngaku jadi Nabi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid. Lalu Khalid pun memeranginya. Maka kaburlah Talhah ini setelah peperangan menuju Syam. Setelah itu malah dia masuk Islam dan baiklah keislamannya. Itu orang murtad di masa Nabi. Kemudian tadi dikatakan ada 7 kelompok orang murtad di masa Abu Bakar. Tujuh kelompok yang murtad di masa Abu Bakar adalah Bani Fazarah. Dialah pendukung Nabi palsu bernama Uyainah bin Hisan Al-Fazari. Kemudian yang kedua adalah Bani Ghatafan, pendukung Nabi palsu bernama Qurrah bin Salamah Al-Kushairi. Kemudian yang ketiga adalah Banu Sulaim dan Banu Yarbu', pendukung Nabi palsu bernama Malik bin Buraidah Al-Yarbu'i. Kemudian sebagian suku Tamim dan suku Kindah, pendukung Nabi palsu bernama Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Kemudian Banu Bakar bin Wa'id. Kemudian satu kelompok yang kelompok orang murtad di masa Umar bin Khattab adalah Banu Ghazan. Dan Allah Subhanahu wa taala tumpas kelompok ini melalui Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjutkan bahasan Ashratus Sa'ah. Kita sampai dhuhr fil asr. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, wa dhahara, dan muncul di masa sekarang Mirza Ahmad Al-Qadiani, muncul sebagai nabi palsu di India. Wa da'a, dan dia mengaku-ngaku sebagai nabi, dan dia mengaku-ngaku dia adalah Al-Masih, yaitu Mahdi yang dinanti-nantikan. Dan bahasanya Isa tidaklah hidup di langit namun sudah mati di India. Demikian keyakinan Ahmadiyah. Dan klaim-klaim yang lain yang al-batilah, yang semuanya tidak benar. Dan orang ini memiliki pengikut wa ansar dan para penolong. Wan baralahu katsirun minal ulama, banyak ulama yang menghadapinya, faradu alaihi, dan membantahnya dan menjelaskan bahasanya dia adalah salah satu dari Dajjal, pengaku-ngaku sebagai nabi. dan akan terus menerus keluarnya orang-orang yang para pendusta semacam ini yang mengaku-ngaku jadi nabi wahid dan ba'da akhar satu demi satu sampai muncullah yang terakhir yaitu Dajjal yang buta sebelah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam khutbahnya pada saat terjadi gerhana matahari di masa hidup Nabi. Nabi katakan, wa innahu wallahi, dan sesungguhnya demi Allah tidaklah kiamat terjadi sampai muncullah 30 orang pendusta yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Yang terakhir adalah Al-Ahwar Al-Kadzab, Dajjal yang buta sebelah, sang pendusta. Dan di antara 30-an pendusta tersebut, 4 di antaranya adalah perempuan. Dari Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fi ummati kadzabuna dajjaluna." Di tengah-tengah umatku ada para pendusta dan para pendusta. Ini sab'atun wa isruna, tepatnya jumlahnya 27. Di antara mereka ada 4 perempuan. Ini sedangkan aku adalah penuntut para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Lihat kepada Imam Ahmad dan dia adalah hadis yang sahih. Al-Haisami mengatakan di kalam Imam Ahmad Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Al-Bazar dan para perawi Bazar adalah perawi kitab sahih. Kemudian di antara tanda kiamat, dan tidak mesti tanda kiamat itu satu hal yang jelek-jelek, terkadang ada satu hal yang positif dan baik, adalah tersebarnya rasa aman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lataku masa'atu," tidaklah kiamat terjadi sehingga hatta yasira araqibu, ada seorang yang menaiki unta sendirian mengadakan perjalanan dari Irak sampai Mekah. La yakhafu, dia tidak merasa takut kepada gangguan keamanan, namun dia khawatir dolalat tariq, tersesat jalan. Lihatkan Imam Ahmad. Dan tersebarnya rasa aman yang Nabi ceritakan tersebut telah terjadi di masa sahabat radhiyallahu anhum, manakala Islam telah tersebar dan keadilan pun telah tersebar ke berbagai al-bilad, ke berbagai penjuru negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, hadis di atas dikuatkan oleh hadis Adi radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital Hirata, apakah engkau pernah melihat daerah Hirah?" Adi mengatakan, "Aku belum pernah melihatnya, namun aku pernah mendapatkan cerita tentangnya." Maka Nabi katakan, "Jika umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat adzainah, atas seorang perempuan sendirian tartahil, mengadakan perjalanan naik unta dari Hirah menuju Mekah untuk tawaf di Ka'bah. La takhafu ilallah, yang dia tidak merasa takut dalam perjalanan yang tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala." Demikian pula tersebarnya rasa aman ini juga akan terjadi di masa Mahdi dan Isa, ketika keadilan itu menggantikan, tersebar luas, menggantikan kezaliman dan kezaliman. Kemudian tanda kiamat berikutnya yang ke-9 adalah munculnya api dari negeri Hijaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lataqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi sehingga keluar dan muncullah api dari negeri Hijaz." Nah, api tersebut bisa menerangi leher-leher unta yang ada di kota Basra. Basra, Madinatun ma'rufatun bisyam, satu kota yang terkenal di negeri Syam, disebut juga Hawran. Antara Basra dan kota Damaskus dipisahkan oleh jarak sebesar sepanjang 3 marhalah. Marhalah itu perjalanan naik unta selama sehari. Perjalanan naik unta selama sehari 12 jam itu disebut satu marhalah. Api ini telah muncul di pertengahan abad ke-7 Hijriah, tepatnya pada tahun 654 Hijriah, dan dia adalah api yang sangat besar. Afadhal ulama, para ulama yang menjumpai masa munculnya api tersebut, dan setelah mereka afadhal berpanjang lebar fi wasfiha untuk menggambarkan dan menceritakannya. An-Nawawi mengatakan, bahasanya api tersebut telah keluar di zaman kita satu api di kota Madinah yang terjadi pada tahun 654, dan dia adalah api yang sangat besar sekali. Api itu muncul dari sebelah kota Madinah, sisi timurnya, tepatnya di belakang Harrah. Di Madinah ada dua Harrah, tumpuan batu hitam. Watawatar al-ilmu biha, dan pengetahuan tentang munculnya api ini satu hal yang mutawatir, satu hal yang tersebar luas, diketahui oleh semua penduduk Syam dan semua negeri. Dan ada dan orang yang menyaksikan, hadir dan menyaksikan api tersebut dari penduduk Madinah, juga ada yang pernah bercerita kepadaku. Demikian kata An-Nawawi. Sedangkan Ibnu Katsir menukil keterangan bahasanya beberapa orang Arab Badui yang dia ada di kota Basra ketika itu, mereka menyaksikan bagaimanakah leher-leher unta itu fi dha'i hadan nar, jelas terlihat gara-gara api tersebut, yang api tersebut muncul dari negeri Hijaz. Al-Qurtubi juga menyebutkan kemunculan api ini dan belum berpanjang lebar menggambarkannya dalam bukunya At-Tadhkirah. Dan beliau ceritakan bahasanya api tersebut nampak terlihat dari Mekah dan nampak bisa terlihat dari gunung-gunung di kota Basra. Ibnu Hajar mengatakan, waladhi dhahara li, pendapat yang tepat menurutku bahasanya api tersebut adalah api yang muncul di sekitar kota Madinah sebagaimana dipahami oleh Qurtubi dan lainnya. Namun perlu diketahui bahasanya api ini bukanlah api yang keluar di akhir zaman yang bertugas untuk mengumpulkan manusia ke bumi mahsyar. Kalau api yang keluar di akhir zaman untuk menggiring manusia menuju bumi mahsyar, maka akan datang pembicaraan tentangnya ketika kita membahas tanda-tanda besar dari kiamat. Kemudian tanda kiamat berikutnya yang ke-10 adalah peperangan dengan At-Turki. Catatan kaki. Tentang At-Turki, para ulama memiliki beberapa pendapat tentang asal-muasal mereka. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Yafis bin Nuh, yang termasuk keturunan Yafis bin Nuh ini muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Fahum, maka mereka itu Banu Amihim, anak dari pamannya Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan bahasanya mereka adalah bagian dari Bani Wallah alam tembacanya konturo mungkin. Nama seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil salatullah wassalamu alaihim. Waladat lahu auladan, yang budak ini melahirkan, disetubuhi oleh Ibrahim dan menghasilkan keturunan untuk Ibrahim. Yang dari keturunan mereka inilah muncul At-Turki dan Cina. Ada pula yang mengatakan bahasa mereka itu adalah keturunan Tubak. Ada pula yang mengatakan mereka adalah keturunan Afridun bin Sam bin Nuh. Dan negeri yang mereka tinggali adalah satu negeri yang disebut Turkistan. Dan Turkistan adalah terletak di antara sisi timur Khorasan sampai membentang sampai sisi barat Cina, dan dari sisi utara India sampai Aksal Makmur ujung dunia. Maksudnya ujung daerah orang yang ada penghuninya. Makmur artinya ada manusia yang menempatinya dan meninggali berdomisili di sana. Diriatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lataqumu sa'atu, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin berperang dengan At-Turk." Mereka adalah sekelompok orang yang wajah-wajah mereka kalmajan bagaikan perisai. Al-Majan jamak dari Mijan, artinya atursi, perisai, tameng. Jadi ambil kata-kata junnah, maknanya adalah sutrah penutup, itu tameng. Wajah mereka itu bagikan perisai, al-mutrokoh yang dipukuli. Mijan mutraqa artinya hiya alati uliyat bitariqin, bukan dipukuli berarti ya. Mijan mutraqa artinya adalah tameng yang uliyat bitariqin, ditutupi dengan tariq. Tariq adalah kulit yang menutupinya. Bagaimana kosakata orang Arab ada tariqun na'li atau tariqun na'la, artinya membuat sandal tersebut berlapis-lapis, tariqun fawqa tariqin. Ada beberapa lapisnya. Artinya raqaba ba'daha fawqa ba'din, melapisinya, menumpuknya di atas yang lain. Maka Nabi serupakan wajah mereka fi ardiha, dalam lebarnya. Wajahnya bulat, lebar, wanutuk, dan menonjolnya wajnah, menonjolnya pipi mereka, Nabi gambarkan dengan tameng yang ditutupi dengan atrokoh, ditutupi dengan kulit. Karena Nabi katakan wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi kulit. Yalbasuna asy'ara, mereka memakai pakaian dari kulit sapi atau kulit kambing. Asy'ara artinya kulit sapi atau kulit kambing, bukan rambut di sini, artinya kulit sapi atau kulit kambing. Wayamsuna, dan mereka berjalan menggunakan alas kaki yang juga terbuat dari kulit. Dijelaskan oleh Muslim. Dan dijelaskan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lataqumu sa'at, tidaklah kiamat terjadi sampai kalian memerangi sekelompok orang yang sandal mereka terbuat dari kulit sapi ataukah kambing, sehingga kalian memerangi yaitu kalian, sehingga kalian memerangi orang-orang At-Turk. Mereka adalah orang-orang yang siraral a'yuni, matanya sipit, matanya kecil. Humral wujuhi, wajahnya kemerah-merahan. Dhulfa unufi, atau ini dhulfa maknanya adalah kasrul anfi, kecilnya kecilnya hidung. Wanbitah, dan tiarapnya hidung, hidung tiarap, pesek. Namun ada yang mengatakan dhulfal unfi artinya irtifa'u tarfihi, mancungnya ujung ujung hidung. Ma'asirar arnabatihi, dan kecil pucuk hidungnya. Maka ada yang menjelaskan artinya pesek, ada yang mengatakan mancung ujungnya. Ka'anna wujuhahum al-majan al-matraqah, seakan-akan wajah mereka bagikan tameng perisai yang dilapisi kulit. Dari Amr bin Taghallab, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah kalian memerangi sekelompok orang yang wajah mereka itu datar, seakan-akan wajah mereka itu bagaikan tameng yang dilapisi kulit. Dan kaum muslimin pun telah memerangi At-Turka ini di masa para sahabat radhiallahu anhum, tepatnya di masa khilafah Bani Umayyah, fi ahdi, tepatnya di masa khalifah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiallahu anhu. Diatkanlah Abu Ya'la dari Muawiyah bin Khudaij, dia mengatakan, aku berada di dekat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika datang kitabun, satu surat ditujukan pada Muawiyah. Min aminihi, surat tersebut datang dari gubernurnya. Sang gubernur mengatakan, yukbiruhu, menceritakan, anna waqa' biturqi, sesungguhnya dia telah berada di daerahnya orang-orang Turk, kemudian dia berhasil mengalahkan mereka dan banyak yang terbunuh dari mereka, dan banyaknya min ghanam, banyaknya kambing yang didapatkan sebagai harta rampasan perang. Maka Muawiyah membaca surat tersebut, Muawiyah marah dan diperintahkan supaya dituliskan surat ditujukan kepada sang amil, sang gubernur. Qad fahimtu, isi suratnya, aku telah faham apa yang kau katakan dan orang dan apa yang kau telah kau bunuh, dan wa ghanamta, dan ghanimah yang kau dapatkan. Fala a'lamanna ma'utta li syai'in min dzalika, maka aku tidak mau tahu, aku tidak ingin, aku tidak mau tahu engkau kembali melakukan hal-hal di atas. Jangan teruskan. Wala qataltahum, dan janganlah engkau memerangi mereka sampai datang keputusanku dan perintahku yang lain. Maka dilarang untuk memerangi At-Turk. Itu kebijaksanaan Muawiyah. Maka Muawiyah bin Khudaij kemudian bertanya, lima ya Amirul Mukminin, kenapa engkau larang wahai Amirul Mukminin? Maka jawaban Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latadharanna at-turku 'alal Arab, sungguh orang-orang Turk akan menang, mengalahkan orang-orang Arab. Hatta tulhiqaha, sampai orang-orang Turk tersebut bisa mendesak orang-orang Arab, sehingga orang Arab terdesak, kemudian berkumpul di Manabiti Syekhi, tempat, daerah tempat tumbuhnya tumbuhan yang namanya Syekh. Syekh adalah nabatun, tumbuh-tumbuhan yang lahu raihatun atiratun, dia memiliki bau yang semerbak wangi. Itulah tumbuh-tumbuhan yang disebut oleh orang-orang Turkiyah dengan sebutan apa itu? Wahsyirak mungkin. Nah, tempat tumbuhnya daerah Syekh Bilhazan min diar Bani Yarbu', atau ada kalimat Dhatu Syekh, kalimat atau ungkapan Dhatu Syekh. Dhatu Syekh itu adalah satu daerah Hazan, daerah yang dataran tinggi di perkampungan Bani Yarbu'. Sedangkan Dushayh adalah satu tempat di Yamamah dan satu tempat di Jazirah. Maka orang Turki berhasil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Turk berhasil mengalahkan orang-orang Arab sampai mendesak orang Arab, sehingga orang Arab bertahan di tempat tumbuhnya tumbuhan Syekh dan Qaisum. Qaisum nabatun tayyibun rihi, satu tumbuhan yang baunya enak, yang ada di daerah Badui. Tepatnya Qaisum adalah ma'un, satu uwase, mata air atau uwase, tunawihu syaihah, yang berhadapan dengan daerah Syaihah, yang diantara keduanya terdapat Aqobah, terdapat jalan di atas bukit sisi timur daerah Faid. Faid adalah satu perkampungan kecil di pertengahan jalan antara Mekah dan Kufah, yang disebut juga dengan Al-Had, dan dia adalah perkampungan yang mencakup daerah Aja, Salma dan Jabla, dua gunung Tai. Kemudian Muawiyah mengatakan, dan aku tidak suka memerangi mereka karena alasan itu. Nanti Nabi mancing masalah, mancing permasalahan, timbullah peperangan dengan orang mereka, yang padahal Nabi mengkabarkan, nah, nanti akan terjadi peperangan yang menyebabkan kalahnya orang-orang Arab. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Buraidah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar Nabi mengatakan, sesungguhnya umatku akan digiring oleh sekelompok orang yang wajah mereka itu wajah yang datar atau wajah yang lebar, matanya sipit, yang wajah-wajah mereka itu seakan-akan jahaf artinya atus, tameng. Nabi mengatakan sebanyak 3 kali. Hatta yulahikuhum, sampai orang-orang tersebut bisa mendesak umatku sehingga bertahan di jazirah Arab. Amma sabiqatul ula, adapun rombongan yang pertama, maka selamatlah orang-orang yang kabur meninggalkan mereka. Adapun rombongan yang kedua, maka sebagiannya binasa atau mati dan sebagiannya selamat. Adapun rombongan yang ketiga, fayastalimun, Faistolimun dari kata-kata istilam, wazan iftial dari salam, makna adalah al-qata'u, memotong. Ayah sudun, memanen. Maka mereka orang-orang Atruk itu akan memanen, semua mereka akan memanen, memotong, membunuhi man baqiya minhum, siapa saja yang tersisa dari umatku. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah mereka? Maka Nabi katakan, mereka adalah Atruk. Dan Nabi katakan, amma walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh mereka akan mengikat mengikat kuda-kuda mereka di tiang-tiang masjid kaum muslimin. Maka Nabi katakan dalam hadis ini terjadi 3 kali peperangan dengan Atruk, di mana di peperangan yang ketiga mereka menghabisi semua kaum muslimin tanpa menyisakannya satupun. Kemudian Abdullah bin Buraidah mengatakan, wa kana Buraidah ayahku, yaitu Buraidah, tidak pernah terlepas dari ayahku, tidaklah pernah terpisah dari ayahku 2 ekor unta atau 3 ekor unta ditambah keperluan safar wal asqiyah dan wadah air. Ba'da dzalika, setelah beliau mendengar hadis di atas. Untuk apa? Lil harbi, untuk siap-siap kabur. Dikarenakan mendengar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bala, berupa bencana yang terjadi disebabkan oleh para pimpinan Atruk. Karena Nabi katakan siapa yang kabur selamat. Maka Buraidah setiap hari telah tersedia di rumah beliau barang-barang tadi. Kalau dalam rangka antisipasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, beliau sudah siap untuk kabur. Karena Nabi katakan di peperangan yang pertama, siapa yang kabur selamat. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Abul Khattab Amr bin Dahya mengatakan, ini adalah sanad yang sahih. Demikian di tadkirahnya Qurtubi. Al-Haisami mengatakan, diriwayatkan Abu Daud dengan ringkas, juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Bazar dengan ringkas, dan para perawinya adalah para perawi Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Akan tapi riwayat Abu Dawud beda dengan riwayat Imam Ahmad. Karena zahir riwayat Abu Dawud menunjukkan bahasanya kaum musliminlah yang menggiring orang-orang Turki sebanyak 3 kali sampai mendorong mereka di jazirah Arab. Fafiha dalam riwayat Abu Dawud bunyinya, yuqatilukum kaumun, ada sekelompok orang yang memerangi kalian, yang mereka adalah orang-orang yang matanya sipit, yaitu Atruk. Kemudian qal, Nabi mengatakan, engkau akan mengirim mereka sebanyak 3 kali sehingga kalian mendesak mereka untuk masuk sampai ke jazirah Arab. Demikian di Sunan Abu Dawud di Kitabul Malahim. Maka di sini ada dua versi perbedaan antara riwayat Sunan Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad. Lalu yang benar yang mana? Penulis kitab Aunul Ma'bud mengatakan, menurutku yang benar adalah riwayat Ahmad. Adapun riwayat Abu Dawud, maka kemungkinan besar terjadi waham, salah sangka, salah ucap, salah paham dari sebagian rawi. Hal ini dikuatkan dengan keterangannya ada dalam riwayat Imam Ahmad, bahasanya Buraidah itu tidak pernah berpisah dari beliau 2 ekor unta atau 3 ekor unta, dan barang-barang yang diperlukan dalam safar wal askiyah dan tandon-tandon air yang terbuat dari kulit, setelah mendengar hadis tersebut untuk lari, dikarenakan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bencana yang diakibatkan oleh ulah para pemimpin Atruk. Ini menunjukkan yang benar adalah riwayat Imam Ahmad, bahasanya orang Turklah yang mengalahkan orang-orang Arab. Dan ini dikuatkan juga karena adanya keraguan pada salah seorang rawi Abu Dawud, di mana di akhir hadis riwayat Abu Dawud, rawi mengatakan au kama qala, atau seperti itu yang Nabi katakan. Dan ini juga dikuatkan dengan realita benarnya riwayat Imam Ahmad, dikuatkan oleh realita di mana waqaat, terjadilah beberapa kejadian yang selaras dengan apa yang ada dalam riwayat Imam Ahmad. Demikian kutipan dari Aunul Ma'bud. Kemudian penulis Aunul Ma'bud menukil keterangan dari Qurtubi yang menceritakan tentang kemunculan At-Turk, dan bahasanya mereka muncul sebanyak 3 kali memerangi kaum muslimin. Dan kemunculan yang ketiga itu adalah penghancuran yang mereka lakukan pada kota Baghdad, yang merupakan ibu kota negeri kaum muslimin ketika itu di zaman Abbasiyah, di mana ketika tragedi kota Baghdad tersebut, mereka membunuh khalifah, para ulama, para amir, fudola, para orang-orang yang istimewa, yang berkedudukan atau yang baik agamanya, dan para ahli ibadah. Wa anau, dan senyap mereka awgalu, masuk ke dalam negeri kaum muslimin sampai mereka menguasai negeri Syam selama beberapa waktu, meskipun sebentar. Bahkan ketakutan terhadap orang At-Turk, yang dalam hal ini adalah orang Mongol, itu sampai rasa ketakutannya sampai daerah Mesir, sampai tasodalahum, menghadapi mereka orang-orang Mongol yang dalam bahasa Nabi disebut At-Turk, sampai mereka orang-orang Mongol ini atau orang-orang At-Turk ini dihadapi oleh seorang raja namanya Al-Mudhafar, yang bergelar Al-Qatz dalam satu peperangan yang disebut Ainul Jalud. Maka kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Malik Mudhafar wadhafu alihim, maka beliau berhasil menang, mengalahkan orang-orang Mongol, sebagaimana pertolongan Allah berikan kepada Talut ketika dia mengalahkan Jalut. Watafarakat jumu'uhum, maka rombongan orang-orang Mongol itu porak-poranda. Kafallahul muslimina surrahum, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin dari kejahatan mereka. Maka ini tragedi kota Baghdad ini dikatakan oleh Qurtubi adalah peperangan yang ketiga, yang terakhir atau ketiga bersama orang-orang At-Turk. Kembali ke atas, wa kana masuran, dan adalah satu hal yang terkenal di masa para sahabat, satu hadis yang mengatakan biarkan orang-orang Turk, jangan ganggu mereka selama mereka tidak mengganggu kalian. Diatkan oleh ada dalam Sunan Abu Dawud, di bab larangan tahyid, bikin masalah, memancing masalah dengan orang Turk dan orang Habasyah. Ibnu Hajar mengatakan, diatkan oleh Tabrani dari Muawiyah. Al-Ajaluni mengatakan, Zarqani mengatakan hadis ini adalah derajatnya hasan. Beliau mengatakan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga diriwayatkan oleh Nasa'i, demikian juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Awsat dari Ibnu Mas'ud secara marfu dengan redaksi biarkan, jangan ganggu orang Turk selama mereka membiarkan kalian. Kalau Nabi mengatakan awaluman yaslubu atau yaslabu ummati mulkahum, orang yang pertama kali menghilangkan kerajaan umatku, kekuasaan umatku adalah wa ma khawalahumullah, dan apa yang Allah berikan pada umatku adalah Banu Qanṭura, yaitu At-Turq. Maka Nabi katakan orang yang pertama kali menghancurkan kekuasaan kaum muslimin ini adalah orang-orang At-Turq. Lihatkan Al-Tabrani dari Muawiyah bin Abi Sufyan secara marfu' dengan jalur dengan sanad-sanad yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Namun hadis di atas utruku atruka matarkukum itu dikomentar oleh Al-Albani sebagai hadis maudhu'. As-Sakhawi setelah menyebutkan ulama yang meriwayatkan hadis di atas, beliau mengatakan tidak boleh menimbang sanad-sanad ini atau riwayat-riwayat ini, memfonis hadis tersebut dengan fonis palsu. Al-Hafidz Ziyauddin Al-Maqdisi telah mengumpulkan juz'an satu buku yang mengumpulkan hadis-hadis tentang kemunculan At-Turq. Kami dengar adanya buku tersebut. Al-Haisami mengatakan diatkan Al-Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Awsaq. Di sana ada perawi namanya Utsman bin Yahya Al-Qosani dan aku tidak mengenalnya. Sedangkan perawinya yang lain adalah perawi yang dipakai oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kesimpulan penulis As-Sakhtu Sa'ah, hadis ini minimal kita katakan derajatnya adalah hasan. Terlebih lagi bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahasanya hadis ini terkenal di masa para sahabat radhiyallahu anhum. Dan beliau Ibnu Hajar tidak menyebutkan cacat untuk hadis ini, maka ini menunjukkan kalau hadis ini adalah hadis yang valid menurut Ibnu Hajar. Dan aku jumpai ternyata Al-Albani beliau berdalil dengan hadis, biarkan orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian, biarkan orang-orang Turki selama mereka membiarkan kalian. Tentang sanadnya, Al-Albani mengatakannya adalah sanad yang tidak mengapa untuk dijadikan sebagai hadis penguat, karena para perawinya adalah para perawi yang siqah selain Abu Sakinah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di takrib Abu Sakinah ini mungkin ada yang mengatakan namanya Mulhim dan diperselisihkan apakah dia sahabat Nabi ataukah bukan. Al-Albani kemudian mengatakan, maka jika tidak terbukti dia adalah sahabat Nabi, maka berarti dia adalah tabi'in yang mastur, tidak kita kenal. Namun mengambil riwayat darinya 3 orang, sehingga hadis ini Syahidun Hasanon adalah hadis penguat yang bagus untuk sebagai penguat. Sehingga kesimpulannya, kemungkinan besar Al-Albani mengatakan bahasanya hadis itu maudhu' adalah ditujukan kepada tambahan yang ada di akhir hadis, yaitu kalimat yang pertama kali mencabut kerajaan umatku dan apa yang Allah berikan pada umatku adalah orang-orang At-Turq. Namun nanti akan datang kutipan bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar itu berdalil dengan kalimat ini, awaluman yaslib umati, sehingga artinya kalimat ini sabita adalah valid indahu menurut Ibnu Hajar. Maka ada satu hadis utruku At-Turq kama tarkukum, ini diperselisihkan ulama tentang, dibicarakan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kesimpulan dari penulis As-Sakhtu Sa'ah, minimal di sini derajatnya hasan. Kalau Ibnu Hajar mengatakan Karena ma bainahum ma bainal muslimin masdudan, jalan antara mereka orang-orang Turk dan kaum muslimin pada awalnya itu tertutup sampai akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. Wa kathra as-sabyu minhum, dan banyaklah tawanan dari mereka. Wa tanafasal muluk fihim, dan para raja pun berlomba untuk mendapatkan mereka, dikarenakan karena mereka orang-orang At-Turk itu memiliki sifat nasyiddah wal ba'as, keras, wal ba'as, dan keras, sehingga akhirnya mayoritas pasukan Khalifah Al-Mu'tasim itu minhum, dari mereka. Kemudian pada akhirnya orang-orang Atraq itu mendominasi, mengalahkan sang raja, lalu dia pun membunuh anaknya yaitu Mutawakkil. Thumma auladahu, kemudian anak-anaknya, anak-anaknya Mutawakkil satu demi satu. Ila an khalatul mamlakata, ila an khalatul mamlakata Dailam, sampai mereka juga berbaur dengan kerajaan Dailam. Kemudian para raja-raja Samaniyah itu juga berasal dari Turk, maka mereka menguasai negeri-negeri non Arab. Tsumma ghalaba 'ala tilkal mamalik, kemudian kerajaan-kerajaan tersebut dikuasai oleh keluarga Saptakin, kemudian keluarga Saljuk, dan kerajaan mereka memanjang sampai Irak, Syam, dan Romawi. Kemudian sisa-sisa pengikut mereka ada di Syam, yaitu keluarga Zangki. Wa atba'u ula'ika, dan para pengikut mereka yaitu keluarga Ayub. Wastakthara ha'ulai aidan min Turki, dan banyaklah mereka dari kalangan At-Turk. Faghulabuhum alal mamlakah bidiyar Misriyah, lalu mereka pun orang-orang At-Turk ini mengalahkan para penguasa pada kerajaan Mesir, kerajaan di Syam dan Hijaz. Wa kharaja ala Ali Saljuk fil mi'ah al-khamisah, dan orang-orang At-Turk ini memberontak kepada keluarga Saljuk di abad kelima Hijriah. Yang memberontak Al-Ghazu, Al-Ghaz memberontak terhadap Alu Saljuk di abad yang kelima. Fa kharabu al-bilad wa fataku fil ibad, maka mereka menghancurkan berbagai negeri. Wa fataku fil bilad, dan menghancurkan fil ibad, menghancurkan orang-orang yang membunuhi orang-orangnya. Tsumma ja'at tamatul kubra, kemudian datanglah bencana besar disebabkan Tatar, yaitu kemunculan Genghis Khan, Genghis Khan, yang ini terjadi setelah tahun 600-an. Maka dunia pun menyala dengan api gara-gara mereka, khususnya daerah timur bi asrihi seluruhnya, sampai-sampai tidaklah tersisa satu pun negeri kecuali keburukan mereka masuk pada negeri tersebut. Kemudian kehancuran kota Baghdad dan terbunuhnya Khalifah Al-Musta'sim yang merupakan khalifah terakhir Abbasiyah di tangan tentara Genghis Khan, atau di tangan mereka. Eh Fi sana ini terjadi pada tahun 650 pada tahun 656. Kemudian walam tazal, summa lam tazal baqayahum, kemudian tidaklah henti-henti sisa-sisa mereka mengadakan penghancuran dan pengrusakan. Ila angkan akhiruhum, sampai yang terakhir ada seorang bernama ulang itu membacanya Alang, yang artinya adalah si pincang, nama aslinya adalah Tamu. Bifatil musanna, titik duanya dibaca fathah, mimnya di dhammah, dan boleh jadi cara membacanya dengan isba, dengan tebal. Fatarakat diyara Samiyah, dia masuk ke negeri Syam dan hidup di sana, kemudian membakar kota Damaskus atas syarat ala urushiha, sehingga robohlah tiang-tiangnya. Dia pun masuk ke Romawi, India, Roma, India, dan negeri-negeri di antaranya. Dan lamalah masa hidup orang tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, dan tercerai-berailah anak keturunannya di berbagai negeri. Maka zahara, jelaslah dengan semua yang aku sampaikan benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Bani Qanthura adalah yang pertama kali mencabut kerajaan umatku. Kata Ibnu Hajar, nampaknya yang Nabi maksudkan dengan umatku adalah umat nasab, yaitu artinya orang-orang Arab, bukan umat dakwah. Sehingga yang dimaksud dengan umatku di sini adalah orang-orang Arab. Wallahu a'lam. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar istisyhad berdalil dengan kata-kata Inna Bani Qanthura awaluman salaba ummati, dan kaidah di Fathul Bari, semua riwayat yang dipakai dalil Ibnu Hajar berdalil dengannya, dan beliau tidak membicarakan cacatnya, maka minimal derajatnya hasan menurut beliau. Wa ala hatta, maka berdasarkan keterangan di atas, maka Tartar yang muncul di abad ke-7 Hijriah, mereka adalah bagian dari At-Turk, bagian, bukan keseluruhan. Karena sifat yang disebutkan ketika Nabi menggambarkan At-Turk itu sangat tepat, ada pada orang Tartar, itu orang Mongol. Dan kemunculan mereka itu di zaman Imam Nawawi. Faqal, maka An-Nawawi berkata tentang mereka orang Mongol, waqat wujida, dan dijumpai peperangan bersama mereka orang-orang Turk, dan dijumpai semua sifat-sifat mereka, deskripsi mereka yang Nabi sebutkan. Maka mereka adalah orang yang kecil hidungnya, atau sigarul ayun, sipit matanya, merah wajahnya, tadi dhuluful anfi, mancung sedikit hidungnya, wajahnya wajah yang lebar, seakan-akan tameng yang dilapisi dengan kulit, sandalnya terbuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Maka telah dijumpai gambaran ini semua di zaman kita. Wa qatalahum al-muslimun marat, kaum muslimin pun berperang dengan mereka berkali-kali. Wa qitaluhum al-an, dan peperangan itu terjadi saat ini. Maka orang Mongol, Genghis Khan atau Hulagu Khan, itu adalah bagian dari At-Turk yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dan termasuk At-Turk adalah orang-orang Turki. Namun qatakhala kasum na Turki fil Islam, banyak orang Turk yang masuk ke dalam Islam, dan terjadi melalui tangan mereka kebaikan yang banyak untuk Islam dan kaum muslimin. Dan mereka pun membentuk daulah Islamiyah yang kuat, yaitu daulah Utsmaniyah. yang dengannya Islam itu mulia, dan terjadilah di masa mereka banyak dari penaklukan-penaklukan yang besar, semacam penaklukan kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ini adalah persiapan untuk penaklukan yang besar yang akan terjadi di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal. Dan dengan sebab mereka masuklah Islam, dengan sebab Daulah Utsmaniyah, Turkiyah, masuklah orang Islam ke Eropa dan banyak negeri di timur dan di barat. Makanya adalah bukti benarnya apa yang disampaikan oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan peperangan dengan At-Turk, Nabi katakan wa tajiduna min khairin nasi asyaddahum karahiyatan li hadzal amri. Dan kalian jumpai min khairin nasi, termasuk sebaik-baik orang, ada orang yang paling sangat besar kebenciannya terhadap masalah ini. Hatta yaqa'u fihi, sampai dia terjumus di dalamnya. Dan manusia itu bagaikan binatang, bagaikan bahan tambang. Sebaik-baik manusia di masa jahiliya adalah manakala dia adalah manusia yang terbaik dalam Islam. Kemudian berikutnya adalah tanda kiamat berikutnya. Yang ke-11 adalah Qitalul Ajam, adalah peperangan dengan orang Ajam. Ajam khilaful Arab, bukan Arab. Mufradnya Ajamiyun. Ada ya-nya. Kalau ya-nya dibuang jadi jamak seperti Arab, Arabiyun mufrad. Jamaknya Arab. Ya-nya dibuang. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai kalian berperang dengan Ghuzan. Ghuz biladul Ghuzastan, satu negeri namanya Ghuzastan, disebut juga Ghuz, dia adalah negeri Ahwas. Tepatnya adalah daerah Ahwas, yang dia tergolong wilayah Irak, namun Irak yang di luar jazirah Arab. Dan dikatakan Al-Ghuz itu adalah sekelompok dari orang Ajam. Ada juga yang mengatakan Ghuz adalah sekelompok orang Ajam. Kalau dia adalah negeri Ahwas, maka perlu diketahui bahasanya Ahwas itu adalah negeri yang saat ini dihuni oleh kaum muslimin, dan mereka penuh dengan mereka berada dalam kondisi susah dan parah karena ulah Yahudi, lebih parah daripada Palestina, tapi orang lebih kenal kasus Palestina daripada kasus Ahwas. Padahal keadaan mereka lebih sengsara, lebih menderita daripada Palestina. Kaum muslimin di Ahwas itu lebih menderita daripada Palestina, meskipun namun orang lebih kenal kasus Palestina daripada Ahwas. Demikian juga kalian akan memerangi Kirman. Kirman adalah biladun wasi' atau negeri yang luas, terkenal, memiliki banyak desa dan kota. Batasnya kalau dari sisi timur adalah negeri Persia, dari sisi utara adalah Khurasan, dari sisi selatan adalah Laut Persia. Minal A'ajim, yaitu orang-orang Ajam. Mereka adalah orang-orang yang wajahnya kemerah-merahan. Futsul Unuf, Sigarul A'yun. Ula alam lewati dulu Futsul Unuf, hidungnya futus. Sigarul A'yun, matanya matanya kecil, yaitu sipit, seakan-akan wajah mereka adalah tameng yang mutrakah, yang dilapisi kulit. Sandal mereka adalah sya'ar, terbuat dari kulit sapi atau kulit kambing. Atau tadi ada yang kelewatan untuk Kirman. Yakut mengatakan bahasanya penduduk Kirman adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan orang-orang yang baik dan soleh setelah kaum muslimin menaklukkan negeri Kirman. Pemadatan telah lewat pembicaraan tentang peperangan dengan Turk dan disebutkan bagaimana ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang peperangan bersama mereka. Kemudian dalam hadis ini Nabi sebutkan peperangan dengan Khus dan Kirman, dan keduanya bukanlah bagian dari negeri At-Turk, bahkan mereka adalah dari negeri Ajam. Namun meskipun demikian, Nabi katakan bahasanya ciri-ciri mereka sebagaimana ciri-ciri orang At-Turk. Maka ini satu hal yang agak membingungkan. Maka Ibnu Hajar mengatakan, mungkin kita jawab bahasanya hadis ini beda dengan hadis tentang peperangan dengan At-Turk. Dan inti dari kedua hadis ini adalah al-indar, peringatan tentang munculnya dua kelompok tersebut, kelompok At-Turk dan kelompok Khus dan Kirman. Penjelasan Ibnu Hajar ini dikuatkan dengan hadis yang diriatkan oleh Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yushiku ayyamla Allahu azza wa jalla aydiyakum minal ajam." Sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi tangan-tangan kalian minal ajam, dari orang-orang ajam non Arab. Tsumma yakununa asadan la yafiruna, kemudian mereka bagikan singa yang tidak lari. Fayaqtuluna, lalu mereka akan membunuhi muqatilatakum, orang-orang yang bisa berperang di antara kalian, dan mereka akan makan harta rampasan kalian. Demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yusiku ayak surafikum minal ajam." Sebentar lagi akan banyak di tengah-tengah kalian orang-orang ajam. Ini berarti penjelasan untuk kalimat sebelumnya. Tangan-tangan kalian penuh dengan orang ajam, artinya banyak di tengah-tengah kalian orang ajam. Asadun, mereka adalah bagaikan singa yang tidak lari. Mereka akan membantai, membunuhi orang-orang yang bisa berperang di antara kalian, yaitu laki-laki yang dewasa, dan memakan harta rampasan kalian. Dikatakan oleh Tabrani. Maka berdasarkan keterangan di atas, maka disimpulkan bahasanya peperangan dengan orang ajam adalah di antara tanda kiamat. Demikian kurang lebih yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Diumumkan biasanya besok pagi libur. Saya dijadwalkan ada pengajian di Bantul, jadi kita liburkan. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.